Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan sore hari ini kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu poin nomor 11 di antara Manhaj Ahlus Sunnah, Manhaj Al-Firqatul Najiyah. Tapi sebelumnya, sebelum masuk pada poin yang ke-11, ulun ingin rekap dulu apa yang sudah kita sampaikan dari poin yang pertama. Saya minta bantu, ada yang baca? Siapa yang mau ikut baca? Buka halaman 5. Ada yang mantan penyiar enggak? Atau masih aktif menyiar? Silakan. Mike. Oke. Baca. Siapa yang pegang mic? Baca. Halaman 5. Bagian 2. Manhaj golongan yang selamat. Silakan. Golongan yang selamat? Golongan yang selamat adalah golongan yang setia dan berpegang teguh pada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dan manhaj para sahabat sesudahnya. Oh, kita ingin baca yakni yang di cetak tebal saja ya, karena ini namanya rekap. Kalau baca semuanya habis tar waktunya. Golongan yang selamat ialah golongan yang setia berpegang teguh kepada manhaj, jalan, metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, dan juga manhaj para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim sesudahnya. Siapapun orang yang metode beragamanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, maka ia bagian dari al-firqatul najiyah, golongan yang selamat. 2. Golongan yang selamat akan kembali menuju kepada firman Allah dan sabda Rasulnya, dan akan terjadi perselisihan dan Yang kedua, golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Kalau ada orang ketika berselisih kemudian mengedepankan pendapat dia sendiri, ketika berselisih kemudian fanatik dengan ulama tertentu, Anda tahu dia bukan bagian dari Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, ketika ada perseteruan, ketika ada perselisihan di antara mereka, tentunya dalam kasus agama, mereka selalu merujuk mengembalikan urusannya kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, 10 poin yang kita akan rekap ini, kalau antum betul-betul dalami, ini di antara betul-betul pondasi seorang muslim sebelum dia membahas banyak hal. Dua hal ini saja adalah sudah luar biasa. Seseorang beragama mengikuti Nabi Muhammad, ketika ada perselisihan merujuk kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah al-firqatul najiyah, al-ta'ifatul mansurah, ahlul athar, ahlul hadith, ahlul sunnah wal jamaah. Tiga. Tiga. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai yang tadi dari firman Allah. Tiga. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan siapapun dari manusia, bahkan sekaliber imam mazhab, jika perkataan mereka kemudian menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-firqatul najiyah, al-ta'ifatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, ahlul athar, mereka hanya mendahulukan firman Allah, mereka hanya mendahulukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya. Dan waktu pembahasannya kala itu saya sudah menyebutkan satu contoh, yakni sebagian sahabat mengedepankan dan mendahulukan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap sabda Nabi Muhammad dan Abdullah bin Abbas marah luar biasa. Kata beliau, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya menyampaikan kepada kalian perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Lihat, perkataan yang paling tinggi, orang terbaik setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Ketika berbeda saja, maka harus mengedepankan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang metode ulun pribadi, ketika mengambil contoh mesti ulun ambil yang paling tinggi. Entah itu Nabi Muhammad SAW atau dua orang terbaik. Artinya, jika ada orang yang tentunya keutamannya di bawah itu, lebih lagi untuk kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Empat. Empat. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Jamaah sekalian rahimakumullah, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Jamaah, perhatikan. Artinya, saya akan menyampaikan tiga unsur Islam, tentunya singkat, agar siapapun di antara kita tidak ada lagi nanti yang berkata saya tidak kenal syariat Islam. Jamaah, al-Islam huwal istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Perhatikan tiga unsur agama Islam. Saya tidak berbicara rukun Islam yang lima. Ini bahasan yang lain. Cuman mudah-mudahan ini bisa pian bawa pulang. Muslim itu harus seperti ini. Saya orang yang beriman itu harus seperti ini. Satu. Al-Islam huwal istislamu lillahi bittauhid. Kenapa di sini disebut oleh Syekh bahwasanya golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid, inilah seorang muslim. Yang namanya Islam, yang namanya agama Islam, itu adalah maknanya, unsur pertama agama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Apa arti tauhid? mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Artinya semua amal ibadah yang kita lakukan seperti amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, contoh takut, berharap, tawakal, amalan hati, zikir, doa, amalan lisan, salat, puasa, amalan anggota badan, semua amal ibadah yang kita lakukan maka hanya kita persembahkan kepada Allah, tidak untuk yang lainnya, bahkan mungkin dia nabi sekalipun. Tidak boleh kita mempersembahkan amal kita kepada makhluk, walaupun dia adalah seorang nabi, walaupun dia adalah malaikat. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, selalu dan senantiasa menjaga kemurahan tauhid. Dia hanya mempersembahkan amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur agama Islam yang pertama. Yang kedua, cukupkah hanya bertauhid? Tidak. Al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Maknanya adalah ketika ada perintah, dia lakukan semaksimal semampu yang dia bisa lakukan. Ketika ada larangan, dia tinggalkan. Makna takwa. Jadi muslim itu bertauhid. Muslim itu taat. Muslim itu taat. Jangan sampai misalnya ada orang kemudian mengatasnamakan dirinya muslim, enggak sholat. Dia muslim tapi enggak puasa. Dia muslim tapi enggak yang lainnya. Muslim itu menjalankan ketaatan. Bukti ketundukan dia, bukti kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyriki wa ahlih, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelakunya. Muslim itu bertauhid, muslim itu taat, muslim itu tidak syirik. Pegangi ini, bawa pulang tiga unsur ini. Ketika Anda adalah seorang muslim, tiga hal ini harus ada pada diri Anda. Saya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, saya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya jauh dari kesyirikan dan semua pelakunya. Tentunya kalau para pelakunya itu adalah mungkin yakni paman kita, bibi kita, orang tua kita, mungkin saudara kita, tegakkan hujjah dulu baru kita berlepas diri. Karena sangat mungkin orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tapi karena bodoh. Sangat mungkin orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena belum ada yang ngasih tahu itu salah. Makanya jamaah, ketika kasus yang viral ini, yakni banyak yang bertanya, "Ustaz, apakah orang tersebut sudah keluar dari Islam?" Oh, enggak dong. Enggak segampang itu dong kita mengeluarkan seseorang dari Islam. Kenapa? Sangat mungkin dia cuma disuruh, sangat mungkin dia tidak tahu, sangat mungkin dia cuma membaca. Enggak ngerti apa yang dia baca. Sebelum ada yang menegakkan hujah, sebelum ada yang ngasih nasihat, maka dia akan punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," dan tidaklah kami mengazab hamba-hamba kami sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Ada yang menyampaikan kepadanya firman Allah, ada yang menyampaikan kepadanya sabda Nabi Muhammad dengan tentunya pemahaman yang benar. Kata Nabi Muhammad SAW, ini ancaman untuk siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata beliau SAW, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku. Apa arti mendengarkan? Sudah sampai kepada dia Islam yang benar. Dia tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk segenap umat manusia bahkan jinnya. Karena kalau ada orang sampai kepadanya Islam yang salah, dia punya uzur. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, "Saya orang pertama yang mengatakan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani sekarang kalau mereka taunya Islam yang salah, mereka punya uzur. Mereka bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kami taunya Islam yang salah. Kami taunya Islam itu teror, kami taunya Islam itu tidak toleran. Kami taunya Islam yang sampai kepada mereka, Islam yang salah." Jadi harus sampai dulu kepada orang itu Islam yang benar. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Sampai faham, maka tugas kita selesai. Ingat ya, bukan cuma sampai, dia harus faham. Walaupun ada sebagian pendapat para ulama yang menyebutkan yang penting tersampaikan maka tugas selesai dan dia enggak punya udzur. Tapi ikut pendapat yang kedua, harus disampaikan dan orangnya faham. Lanjut dia dengan kekufurannya, lanjut dia dengan kesyirikannya, maka baru dia keluar dari Islam kalau dia asalnya muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku. Nabi Muhammad itu dikhabarkan oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad itu, jangankan Nabi Muhammadnya, para sahabat Nabi Muhammad itu disebutkan dalam Taurat dan Injil. Apalagi nabinya. Tahu mereka. Tapi bisa jadi kemudian setelah mereka terlahir, didoktrin yang salah. Bahkan sampai zaman sekarang pun bisa jadi. Pian tahu, ada orang masuk Islam karena buruknya lisan Josbus. Jadi waktu kejadian 9/11 itu, Josbus ceramah 2 jam. Menyebutkan tentang teror bla bla bla. Di sela-sela ceramahnya, itu dia nyebutin beberapa kali kata-kata Islam. Jadi ceritanya ada seorang syekh ketemu dengan dua orang Amerika ketika hajian. Syekh ini bertanya, "Anda bagaimana ceritanya kok sampai mendapatkan hidayah Islam?" Dua-duanya saling pandang dan ketawa. Rupanya mereka teman dan masuk Islamnya unik. "Kami masuk Islam gara-gara Josbus," katanya. "Bagaimana ceritanya?" "Ah, kala itu setelah kejadian 9/11, dia ceramah 2 jam. Kami dengarkan dia ceramah. Di 2 jam ceramahnya itu, kami menemukan ada satu kata yang kami tidak pernah dengar dari kecil. Satu kata yang kami tidak pernah dengar dari kecil. Apa? Islam. Apa itu Islam?" Ingat ya, yang kita bicarakan tahun awal 2000-an. Tahun berapa kejadian itu? 2001 ya? Ya. Zaman modern lah kita katakan. Di tahun itu, ada orang belum pernah dengar kata Islam. Benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Benarnya sabda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang tadi, Al-Isra 15, jika ada orang di belahan bumi tertentu belum sampai kepadanya dakwah, belum sampai kepadanya firman, belum sampai kepadanya sabda, dia punya uzur. Allah enggak boleh azab. Kenapa? Enggak ada yang nyampaikan. Belum sampai kepadanya kebenaran. Makanya jamaah, untuk non-muslim, untuk teman-teman kita muslimin, sampaikan hujah supaya dia tidak bisa beradu argumen. Artinya antum tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Ada di poin yang ke-9 kalau enggak salah. Berikan nasihat, ingatkan dia. Berkaitan mungkin dengan ancaman neraka, atau kemudian berikan iming-iming dan nikmatnya surga, sampai faham, maka kita sudah menyampaikan hujah dan dia tidak bisa beradu argumen nanti di hari kiamat. Harus seperti itu. Teman bermaksiat jangan didiamkan. Cuman mungkin menegurnya, ya jangan di depan orang umum. Cuman Anda nih yang tahu misalnya kemaksiatan teman Anda, maka Anda ya mungkin 4 mata. Berikan nasihat, karena manfaat nasihat tersebut akan kembali kepada Anda. Suatu saat Anda tersilap, suatu saat Anda mungkin tergelincir, mesti ada yang mengingatkan. Apa? Anda pernah ingatkan orang dulu. Itu diantara yani manfaatnya menasihati orang. Suatu saat kita juga akan dinasihati orang. Kita baik sama orang, orang baik sama kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku. Dengan makna yang tadi. Di antara umat ini semuanya. Baik itu Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada yang telah diturunkan kepadaku, Al-Quran dan Al-Hadith, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ada embel-embel harus dengar dulu. Harus sampai dulu kepadanya hujjah. Harus sampai dulu kepadanya jalil. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Maka yang katakan kala itu. Bahwasanya tidak bisa ya, Pak. Tidak bisa yakni kita main mengkafirkan orang yang perbuatannya seperti ini. Kenapa? Harus ditegakkan hujjah. Tapi enggak mungkin tak, dia kan tinggal di Indonesia, ini muslim semua dan dia di perkotaan. Walaupun di perkotaan, Anda kira kurang kota apa Amerika itu? negeri itu dengan semua kotanya. Tidak pernah dengar kata Islam. Padahal tentunya sebelum tahun 2000-an Islam sudah menggeliat di sana. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan mungkin di Indonesia pun tempat-tempat yang pelosok sangat mungkin belum tersentuh Islam. Ya jamaah, itulah gunanya firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memahami jangan dengan benar. Oke. Itu poin keempat. 5. Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, perilaku, dan dalam segenap hidupnya. Sudah membahas ini dan ulun sebutkan kala itu empat macam perbedaan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan ia menjadi perkara yang lumrah, kapan ia menjadi adat istiadat, kapan ia menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ingat tetap ya, tonton videonya lagi ya. Lain rekap ngarannya kayak itulah. Nomor 6. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad SAW yang ma'sum, ya, yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita boleh fanatik, tapi fanatiknya kepada siapa? Kepada firman Allah, kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkata-kata kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Semuanya wahyu. An-Najm 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Nabi kita Muhammad SAW berkata-kata dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anda fanatik dengan firman, Anda fanatik dengan sabda Nabi Muhammad tentunya yang sahih, Anda bagian dari al-firqatun najiyah. Dan ingat jemaah, imam kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemudian seorang muslim menyandarkan semua perkataannya dan perbuatannya kepada imam tertentu selain Nabi Muhammad SAW. Muslimin tidak punya imam kecuali Nabi Muhammad SAW. Dialah pemimpin kita, dialah imam kita. Jangan kemudian gampangan ya ngangkat orang jadi imam, imam, imam besar. Imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanatiklah dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya yang sahih. Dan ulun sudah terangkan waktu itu makna kemaksuman. 7. Ini diantara yakni nama lain. Karena al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong, ahlul hadith, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah, semua yakni satu makna. Bahwasanya golongan yang selamat mereka selalu merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini perkataan kita ambil salah satunya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrulllah." Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga keputusan Allah datang. Dan sudah membahas apa arti keputusan di sini. Artinya sampai hari kiamat, bahwasanya orang-orang yang tetap akan menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW itu akan selalu ada. Yang menegakkan kebenaran akan selalu ada. Orang-orang baik akan selalu ada, walaupun mungkin akan menyusut. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu atau asyarrum minhu." Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Makin kesini makin buruk. Ini jawaban Syekh bin Baz ketika menerangkan sabda Nabi Muhammad, "Khairul quruni qarni, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم." Sebaik-baik generasi itu generasiku, beliau dan para sahabat. Kemudian yang berikutnya tabi'in, kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in. Tiga generasi pertama umat ini. Apakah kemudian kebaikan tidak ada setelah zaman mereka? Ada dong, cuma menyusut. Kemudian beliau baru menyampaikan hadis yang barusan. semakin kesini semakin buruk. Tapi ingat jemaah, ketika orang banyak yang buruk, ketika banyak orang yang kemudian meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan, kemudian Anda masih menjalankan ketaatan, itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW al-ghuraba, orang-orang asing. Bahasa Halabiyunya the strangers. Siapa mereka? Ketika orang banyak bermaksiat, dia tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuba lil ghuraba, maka kabar gembira untuk orang-orang yang terasing. Siapa? Yang menjalankan ketaatan ketika banyak orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. Golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Golongan yang selamat menghormati para imam. Waktu itu ulun kerucutkan kepada imam-imam madhab, karena yakni persyaratan yang mereka miliki untuk menjadi seorang yang mujtahid, layak untuk berijtihad. Apa itu ijtihad? Sudah saya terangkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka, karena mereka sendiri tidak pernah kemudian mengharuskan muridnya untuk fanatik dengan dia. Imam Abu Hanifah tidak pernah menyuruh murid-muridnya fanatik. Imam Malik juga demikian, Imam Syafi'i juga demikian, Imam Ahmad juga demikian. Terbukti Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, tapi fikihnya beda. Akidah mereka sama, tapi fikihnya beda. Bukti mereka enggak fanatik. Kalau misalnya seorang fanatik, pokoknya semua pendapat Imam Syafi'i itulah yang saya ambil. Ini kata Syekh Utsaimin, Anda berarti menjadikan yakni Imam Syafi'i sebagai nabi. Kalau dalam semua urusan agama Anda, rujukan Anda cuma satu imam, Anda jadikan imam ini layaknya sebagai nabi. Dia manusia, dia bisa salah. Bahkan beliau yang berkata, rahimahullah Imam Syafi'i, barang siapa yang telah jelas baginya hadis Rasulullah SAW, maka tidak halal untuknya meninggalkan hadis tersebut dan berpaling kepada perkataan orang lain. Maksudnya perkataan beliau. Enggak boleh. Kalau hadis sudah jelas, ambil. Perkataan Imam Malik, innama ana bashar ukhti wa usib. Fanzuru fi qawli. Fa in wafaqa al-kitaba wa sunnah fakhudhu. Fa in lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Aku ini hanya manusia. Aku bisa benar, aku bisa salah. Maka perhatikan pendapat-pendapatku. Jika pendapatku mencocoki firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, silakan ambil, silakan ikut. Tapi jika tidak, bertentangan, tinggalkan. Ini pesan imamnya. Kenapa kemudian kok kita fanatik? Apalagi misalnya yakni tuduhan ke salah satu masjid yang ada di Banjarmasin. Saya enggak enak nyebutin masjid Imam Syafi'i. Jadi ada seorang akhwat, dia yakni posting, lebih tepatnya mungkin dia bercerita posting SG ya. SG itu apa sih? Snapgram. Dia posting tentang pengajian yang ada di masjid Imam Syafi'i. Kemudian langsung ada yang komen. Ngapain kamu ke sana? Itu masjid namanya doang masjid Imam Syafi'i. Qunut subuh aja enggak. Masjid apa masjidnya Imam Syafi'i? Kemudian enggak, kemudian menjalankan ajaran Imam Syafi'i, yaitu qunut subuh. Oh, Mbak, tolong tanya kepada dia. Imam Syafi'i dan semua imam yang lain mengharamkan musik. Dia ambil enggak pendapat itu? Dia ambil enggak pendapat itu? Jangan kemudian pendapat Imam Syafi'i yang cocok dengan perut Anda, Anda ambil. Yang tidak cocok dengan hawa nafsu Anda, Anda buang. Ketika bahas salah musik, oh saya ikut pendapat Imam Ibnu Hazm. Loh gitu. Jangan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian 9. Ya, inilah di antara yakni simat, sifat, karakteristik golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf, yang baik, dan melarang orang dari perbuatan yang mungkar. Dan kalau kita ingin memiliki kebaikan yang dimiliki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an, maka harus amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat. Khitabnya di sini untuk siapa? Untuk para sahabat. Kita kerucutkan dulu. Ini untuk para sahabat. Mereka sebaik-baik umat. Apa yang sahabat lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian selalu memerintahkan orang untuk perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang orang dari perbuatan yang munkar, yang buruk, yang keji. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian maknanya kita lebarkan. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan jika maknanya dilebarkan, siapapun orang akan kena dengan khitab ini. Ingin menjadi umat yang terbaik, amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya ada pakemnya ya. Kata Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah rubah dengan tangannya. Kalau punya power, seperti suami kepada istrinya, punya power. Orang tua pada anaknya, punya power. Pemerintah kepada rakyat, punya power. Silahkan Anda amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Anda punya kuasa. Jika tidak mampu, fabilisani. Dengan lisannya, nasihat, ceramah, tulisan. Kenapa? Enggak punya kuasa. Kadang kita ke orang tua, kadang rakyat ke pemimpin. Kenapa? Berat. Jangan salah cara ya. Yang namanya pemerintah, kalau misalnya kemudian mereka sudah dilecehkan, bisa berbahaya sikap kita ketika memberontak. Untuk si da'i dan bahkan untuk kaum muslimin. Jadi mengingkari kemungkaran, yani ketika seorang sebenarnya tidak punya power, ada powernya tapi kan kelompok kecil. Yang ada malah adalah kerusakan. Bahkan mungkin ketidakterangan akan lebih merebak. Kenapa? Pemerintah marah. Diturunkannya polisi, selesai. Ditembaknya bertahan, habis. Kenapa? Karena salah. Jika tidak mampu, maka dan tentunya jemaah, kalau kita sudah menimbang, kalau misalnya amar ma'ruf ini dan nahi mungkar ini kita lakukan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, kita diam. Tapi diamnya kita bukan berarti kemudian kita meridhoi kemungkaran. Enggak. Kenapa? Karena enggak mampu aja. Lain kalau meridhoi. Lain kalau dengan yang setuju. Kita tidak mengingkari kemungkaran karena memang enggak mampu. Cuman, di sini menolak. Makanya kata Nabi Muhammad, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya itulah selemah-lemah iman. Wallahu a'lam bishawab. Akan lebih detail pada bahasan sore ini insyaallah poin 11 tentang itu ya. 10. Iya. 10. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Ini dah yakni kita dapatkan di banyak hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid ila akhir hadis." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, sunnah Rasul dan para sahabatnya. Wa 'addu 'alayha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Ila akhir hadis. Itu rekap yang kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Berikut kajian hari ini poin yang ke-11. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Al-firqatun najiyah tungkirul qawanin al-wada'iyyah allati hiya min wada'il bashar limukhalafatiha hukm al-islam wa tad'u ila tahkim kitabillah alladhi anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala li sa'adatil bashar fid dunya wal akhir wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum wa huwa thabitun la tatabaddal wa huwa thabitun la tatabaddal ahkamuhu ala madal ayyam wa la yatatawwaru hasba az-zaman wa in sabbaba shaqa'a wa inna sababa shaqa'a al-'alam 'amatan wal-'alam al-islami khasatan wa ma yulaqihi min mata'ib wa dhullin wa hawan huwa tarkuhu al-hukma li kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa la 'izza lil muslimina illa birruju' ila ta'alim al-islam afradan aw jama'an wa hukumatin amalan miqali ta'ala inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan di antara karakteristik sifat kekhususan al-firqatun najiyah. 11, golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran dan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang baik bagi mereka. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Sungguh, sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok maupun pemerintahan. Sebagai realisasi firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang terjadi sekarang, yang kita lihat sekarang, yang kita alami selama ini, bahkan mungkin dari pertama kita merdeka, hukum yang dipraktekkan di negeri kita ini tentunya bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, bikinan manusia. Undang-undang 45 dulu ada namanya GBHN, masih ada enggak sekarang? Yang tua tahu itu, dulu GBHN namanya, garis besar haluan negara. Sekarang jadi apa enggak tahu. Dulu ada undang-undang 1945 dan GBHN. Bikinan manusia semua. Pastilah tidak sempurna. Jamaah sekalian rahimakumullah, apakah kemudian ketika pemerintah yang sekarang memimpin kita, ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berontak? Tidak. Sinyal ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinyal bahwasanya nanti ada pemimpin-pemimpin yang seperti sekarang itu sudah ada. Tapi anjuran Nabi Muhammad SAW tetap untuk bersabar. Seorang sahabat bertanya, hadis riwayat Imam Ibn Hibban, wahai Rasul, sampai kapan kita bersabar kalau dengan pemimpin yang zalim? Hatta talqauni fil haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku nanti di hari kiamat. Artinya sampai mati kita harus sabar. Anda memberontak, kerusakan Anda akan tambah banyak. Tidak perlu kita yakni buka semuanya. Contohnya sudah banyak, ancur-ancuran semuanya. Bermula dari Libya sampai sekarang Suriah. Hancur semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita susah memang. Kehidupan tambah susah memang. Ulun mengalami zaman Soeharto walaupun masih kecil, tapi ulun mengalami. Bagaimana kemudian kala itu makmurnya dan bisa dibilang lancarnya ekonomi zaman itu. Ketika krisis moneter, ulun sudah dewasa, ulun sedang ngajar di Lombok, lulus sudah lulus pesantren, sudah faham. Sampai sekarang tambah buruk dan tambah buruk. Tapi apakah kemudian kita memberontak? Enggak, akan tambah rusak. Kita bersabar sampai bertemu Nabi Muhammad SAW. Tugas kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita sebagai suami cari nafkah, selesai. Kalau Anda kemudian memberontak pemerintah, tambah hancur negeri ini. Para sahabat sudah mengatakan hal yang demikian, perhatikan. Dan yang ingin explore masalah yang beginian, ulun sarankan Kitabul Imarah dari kitab Imam Muslim. Kitabul Imarah, agak-agak ujung. Beliau bahas tentang pemerintahan. Bahwasanya para sahabat sudah bertanya pada Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Di satu sisi kita melihat mereka memiliki ketaatan. Lihat dong kita, mereka salat bahkan jadi imam. Tapi di sisi yang lain kita juga lihat sangat jelas bagaimana kemungkaran yang mereka lakukan. Para sahabat akhirnya bertanya, wahai Rasul, tidakkah kita memerangi mereka saja? Tidak, jangan, enggak boleh. Selama mereka masih salat. Apalagi kemudian semua ibadah yang kita lakukan, bahkan syiar Islam di negeri ini masih bisa kita kumandangkan. Azan berkumandang walaupun tidak semerdu kidung Ibu Pertiwi. Azan masih bisa berkumandang. Jumatan kita masih nyaman. Salat Id, lapangan mana-mana kita bisa pakai. Bahkan kadang-kadang bukan cuma azan. Mikrofon yang ada di beberapa, loudspeaker yang ada di beberapa masjid dan musala ketika Ramadan terkadang juga berganti fungsi. Malam semuanya ngaji, diem aja tuh semua orang. Walaupun mungkin sebagian ada yang merasa terganggu. Kenapa? Ngajinya gak bener. Orang-orang yang gak lancar ngaji disuruh. Wama umiru ma. Yang mau tidur, hilang rasa kantuknya. Aduh, apabila jua, tuntungnya orang yang mengaji ya. Banyak syiar agama Islam kemudian yang masih mudah dijalankan di negeri ini. Harusnya kita syukuri. Berkaitan dengan susah, nah ini. Kita harus introspeksi. Sangat mungkin karena kita juga kemudian kita mendapatkan yang demikian. Saya tidak mengkampanyekan 2019 ganti presiden ya. Jangan salah paham. Mau berapapun kenaikan bahan makanan, sembako, BBM, terserah mau berapapun naiknya. Yang penting ya Allah berikan kami rezeki yang cukup. Bisa kita beli, apa susah amat. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang cukup. Mau naik bensin jadi 20 ribu liter, beli. Kenapa? Duitnya ada. Anda rong-rong tambah marah mereka. Anda rong-rong tambah rusak negeri. Doa sama Allah, cari ma'isyahnya. Doa sama Allah, ya Allah berikan saya kecukupan. Cukup. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis tentunya panjang, belum potong. Tentang hadithul inkar alil umara. Faedah belum ambil dari kitab Fiqhud Da'wah fi Inkaril Munkar. An Ummi Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata zauj itu bisa dua makna. Zauj itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ingin lebih spesifik, zaujah itu istri, zauj itu suami. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau jauz, nah ada terkadang orang sok-sokan pengen bahasa Arab tapi salah tulis. Jauzi, jauz. Jim, waw, baru zai. Harusnya kan zai, waw, jim, zauj. Itu suami atau pasangan atau istri, zauj. Tapi kalau jauz itu adalah kelapa. Aduh, lagi nunggu Jauzi datang. Kan kadang-kadang gitu ya, ahwat lebay ya. Ada kadang-kadang ahwat lebay begitu. Posting di Instagram, posting di Facebook biasanya. Aduh, udah malam nih nunggu Jauzi datang. Nunggu kelapa ya. Anda pesan sama Gojek mungkin ya. Oke. Okay. Jangan sok-sokan ya. Kalau belum sampai level bisa enggak usah ajalah. Kadang-kadang juga yakni istilah yang di dalam bahasa Arabnya tidak ada, kita buat-buat. Kenapa? Itulah standar bahasa kita. Seperti perkataan afwan jiddan, itu gak ada. Cuman kita yang bikin. Maaf banget. Afwan jiddan ustaz, apaan nih? Kita yang belajar bahasa Arab kalau lama itu antara geli, gergetan, sampai pengen muntah. Ini orang-orang apa coba? Afwan jidan. Karena kita 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun enggak pernah dengar istilah ini, kenapa? Enggak pernah diomongkan. Enggak ma'ruf memang di kalangan yakni orang yang berbahasanya langsung. Afwan jidan. Akhirnya kadang-kadang kita, "Mbak, kalau afwan, afwan aja." Tidak ada kemudian di dalam bahasa Arab embel-embel jidan untuk kata-kata afwan. Oh gitu ya, Tan. Ya kalau gitu afwan jidan. Oh diulangi lagi. Makanya yang namanya belajar satu bahasa, apapun itu yang Anda ingin pelajari, ketika belajar langsung kepada yang berbicara langsung, native speaker istilahnya ya, itu akan lebih mantap. Kenapa? Kita tahu langsung istilah yang mereka keluarkan. Lahjahnya, dialeknya, tahu. Jangan yang bahasa Indonesia kita Arab-Arabkan. Aduh, afwan jidan. Enggak ada itu, afwan-afwan aja. Jajakoloh, jajakoloh. Jajakoloh, Tat. Apa itu jajakoloh? mohon maaf, tapi yang lagi belajar silahkan ya. Saya jadi, bukan berarti tidak menyemangati, cuman pelajari yang benar silahkan Anda gunakan. Dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari'a. Wa man ankara faqad salima. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum? Qala la." Ma sallau. Dalam riwayat lain, ma aqama fikumus shalah. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kalian nanti akan digunakan oleh pemimpin. Maksudnya akan dizolimi. Yusta'malu alaikum umara. Kalian akan yakni ditindas. Kalian akan memiliki pemimpin yang zalim. Nanti ada. Fata'arifuna wa tungkirun. Kalian mendapatkan hal-hal yang ma'ruf pada mereka. Artinya kalian menyaksikan mereka melakukan kebaikan. Ada kebijakan yang baik. Ada perbuatan mereka yang baik. Jalan mungkin rapi. Ada peraturan juga yang mungkin, contoh misalnya waktu zaman wali kota dua sebelum ini, Pak Yudi. Itu beliau melarang night club buka malam Jumat. Tahu kita kebijakan itu. Tapi ya night club tutup satu malam itu bukan puluhan juta. Mungkin ratusan juta mereka hilang. Klub malam itu. Itu sampai beliau cerita langsung ke ulun. Tentunya dengan jamaah yang lain. Beliau ingin disogok berapapun beliau mau. Malam Jumat jangan tutup. Istiqomah beliau. Pokoknya malam Jumat kada boleh buka. Dari satu pekan cuman malam Jumat beliau tutup. Beliau keluarkan hukum tutup. Itu mereka merugi. Subhanallah. Artinya kita tahu ada kebijakan yang baik. Ada perbuatan mereka yang baik. Terkadang bahkan mungkin kita sholat bersama mereka. Bahkan sebagian mereka sampai level bisa khutbah Jumat. Tahu mereka. Kita tahu mereka baik. Watungkirun, tapi di saat yang sama kalian juga kata Nabi Muhammad mengingkari perbuatan mereka yang lain. Bagaimana proses naik sebagai pemimpinnya? Tahu kita dia culas misalnya. Bagaimana kemudian ada kemaksiatan yang mereka biarkan? Macam-macam. Jadi dua sisi kita tahu mereka ada melakukan perbuatan baik, tapi mereka juga melakukan perbuatan yang buruk. Kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin seperti ini. Perhatikan perkataan Nabi Muhammad SAW. Faman kariha faqad bari'a. Tentunya Allah di sini ulang akan sebutkan keterangan Imam Al-Munawi lebih detail. Maka barang siapa yang membenci, maka dia telah berlepas diri. Dan barang waman ankara dan barang siapa yang mengingkari, faqad salima, dia telah selamat. Apa maksudnya itu? Kita akan sebutkan keterangan Syekh Al-Munawi atau Imam Al-Munawi. Barang siapa yang membenci, dia telah berlepas diri. Barang siapa yang mengingkari, dia telah selamat. Akan tetapi yang ridho dan mengikuti, itulah yang celaka. Sabar dulu, kita akan baca keterangan imam. Kemudian para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum. Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka saja? Pemimpin-pemimpin yang begini, yang berhukum bukan dengan hukum Allah, kita basmi aja, bunuhin aja semuanya. Sekalinya Mbah Tuntung dibunuhi, siapa jadi pemimpinnya? Nah, bingung. Anak tunjuk itu sembahyangnya kada, anak tunjuk itu puasanya kada. Kitanya masih letoy, sok-sokan kemudian menghujat pemerintah. Wallahualam bissawab. Sembahyangnya kena aja di rumah aja. Gimana akan dapat pemimpin yang baik? Kitanya tidak baik. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW menjawab, la ma sallaw. Dalam ayat lain, la ma qama fikumus shalah. Ma aqama fikumus shalah. Atau kurang lebih seperti itu. Kata Nabi Muhammad, tidak, enggak boleh. Jangan diperangi. Selama mereka masih salat. Dalam ayat lain, selama mereka menegakkan salat. Dengan mana yang lain, selama mereka masih mengizinkan kalian sholat. Ini nikmat jamaah. Di Singapura, itu gak boleh adzan itu keluar pakai loudspeaker itu. Di Singapura. Gak boleh, yakni suara adzan dikeluarkan di loudspeaker. Udah pelan-pelan di masing-masing. Bahkan mungkin di negara-negara yang lain, seperti itu. Ini dekat sama kita. Masya Allah, kita luar biasa. Begitu nikmat kita, syiar agama kita diperbolehkan untuk dikumandangkan azan. Sana sini kemudian bahkan sebelum subuh datang pun kan beberapa musala, beberapa masjid, wow, ramai aja tuh. Enggak ada masalah. Kalau kita katakan itu adalah syiar misalnya. Bahkan ada salah satu masjid di Banjarmasin itu ya. Masjid itu akan diperlebar. Tapi terhalang dengan sebuah rumah non-muslim. Ditawar pokoknya berapa pian taruh harga kami akan beli. Kami akan melakukan pelebaran masjid. Gak jual. Kenapa? Karena adzan subuh saya selalu bangun pagi. Wah kurang ajar. Iya. Dia selalu bangun pagi karena adzan subuh. Tapi memang hidayah belum dapat aja. Jadi dia merasa bermanfaat. Gak perlu beli waker. Gak perlu beli jam. Lover-lover. Wah subuh pegawai. Non muslim. Jadi sampai sekarang pun terhalang dengan rumah tersebut. Padahal kalau rumah itu bisa dibeli, wah tambah cantik masjidnya. Karena aku nyaman bangun pagi, apa? Adzan bangun aku. Karena gini, berapa ya hendak tukarnya kalau jual? Masya Allah. Coba yang pemiliknya adalah muslim, mungkin langsung akan kuwakafkan aja gini. Nah, mereka kan gak paham tentang wakaf. Jangan sekarang, alhamdulillah, syiar Islam di negeri ini masih begitu nyaman. Tersebar. Begitu mudah kemudian kita menjalankan agama kita ini. Ulun dapat cerita ya. Dari Ustaz Ahmad Zainuddin. Ketika beliau diundang ke Korea. Begitu nikmatnya negeri ini kerasa ketika kita negeri. Pergi ke negeri. Yani bukan lagi yani Yahudi Nasrani. Mungkin tidak beragama di sana ya. Ngalihnya ya. Betul-betul harus mengandalkan pemwaktuan yang ada di jam tangan. Atau mungkin di gadget kita. Kapan waktu sholat? Kapan harus sholat? Tidak ada suara azan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan keterangan Imam Al-Munawi. Yaqulul Imam Al-Munawi. Di antara yang paling bagus memberikan keterangan untuk Sahih Muslim. Selain Imam Nawawi dalam Minhaj. Juga Imam Al-Munawi. Yaqulul Imam Al-Munawi. Atau Manawi. Fata'arifuna wa tungkirun. Maka kalian akan mengenali mereka dengan perbuatan mereka. Watungkirun. Dan kalian juga mengenali mereka dengan kemungkaran yang mereka lakukan. Dua sisi pemimpin kalian ada. Artinya, ay ta'rifuna ba'wa ahwalihim wa aqwalihim li muwafaqati hadhihi syar'. Artinya kalian tahu, kalian kenal bahwasanya sebagian kondisi mereka, sebagian perkataan mereka mencocoki syariat. Dia urus urusan haji, ngerti syariat dia. Dia urus urusan zakat, ngerti syariat dia. Kita berbicara pemerintah kita ya. Ya, kita tahu kebaikan mereka ada. Mempersatukan kaum muslimin ketika Idul Fitri, ada. Ada gerhana ini mereka umumkan. Ada qurun nazilah, mereka umumkan. Ini syiar agama Islam dan mereka lakukan. Kita kenal mereka melakukan kebaikan. Watungkirun, ay watungkiruna ba'daha limukhalafatiha lahu. Dan kalian juga di saat yang sama mengingkari. Kenapa? Kalian tahu mereka melakukan kemungkaran. Ini korupsi, situ korupsi, yang semalam kor-kor, Masya Allah, jauhkan korupsi, stop, tertangkap bertahan lah. Kan waktu kampanye begitu ya. Ingat gak pian dulu kampanyenya? Stop, mau korupsi, stop. Sebertahan bintang iklannya itu, penjara semua. Nah, kalau bisa disambati. Kemudian mereka sudah bertaubat, nah, kita belum tentu. Mereka mungkin berakhir dengan kebaikan, kita berakhir dengan maksiat. Na'udzubillah. Tapi kita tahu mereka melakukan kemungkaran. Kita tahu mereka juga melakukan kebaikan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, diterangkan oleh Imam Al-Munawi, "Faman kariha dzalikal munkar bilisanih." Barang siapa yang mengingkari, tadi kan kita baca, "Man kariha faqad bari'a." Barang siapa yang membenci itu telah berlepas diri. Maksudnya, barang siapa yang membenci kemungkaran tersebut dengan lisannya, bi an amkana taghyirahu bil qaul, memungkinkan dia untuk kemudian merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, dia kasih nasihat sama pemimpinnya, entah dengan perkataan langsung, entah dengan tulisan. Anda ini off the record ya, tapi susah ya, ini live kok. Mereka itu terkadang juga minta nasihat. Ulun tahu dari siapa? Dari para ustaz kita yang senior. Mereka bertanya. Terkadang para ustaz kita juga dipanggil, mereka ingin tahu. Itu satu sih. Di sisi yang lain, saya kenal individu para ustaz yang mendatangi mereka untuk memberikan nasihat. Saya tahu. Karena saya ada di grup dan beliau pamitan. Saya ingin ke yakni misalnya DPR bagian apa gitu. Kenapa? Ingin menyampaikan nasihat. Karena ada kemungkaran. Kata Imam Al-Munawi, barang sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membenci maka dia telah berlepas diri. Maksudnya adalah barang siapa yang membenci dengan lisannya, artinya memungkinkan dia untuk merubah kemungkaran tersebut dengan perkataannya, dengan nasihat, faqad bari'a, maka dia telah berlepas diri minan nifaq wal mudahanah, dia telah terlepas diri dari kemunafikan, karena dia sudah yakni lapor atau bahkan mungkin menasihati yani yang sana. Wa man anqara faqad salima. Sabda Nabi Muhammad, dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah selamat. Maksudnya apa? Barang siapa yang mengingkarinya biqalbihi faqad wa mana'ahu adhafu min idharin nakir. Dia mengingkarinya cuma dengan hatinya. Kenapa? Karena dia terhalang, karena dia orang yang lemah, enggak punya kemampuan. Orang kecil, masyarakat kecil, minion. Enggak mampu dia. Tidak seperti yang pertama, mampu dia dengan lisannya. Mampu dia menasihati pemimpinnya dengan lisannya. Itu sudah terlepas diri dari kemunafikan. Yang ini barang siapa yang mengingkari dengan hatinya. Dia tidak bisa dengan lisan tapi dengan hatinya. Yang menghalangi dia untuk menasihati, dia lemah, enggak mampu. Faqad salima minal uqubah, maka dia telah selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia mengingkari. Itu yang dia bisa lakukan, paling minim iman yang dia miliki. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Walakin man radhiya wa taba'a." Akan tetapi barang siapa yang ridha dan mengikuti. Maksudnya ada barang siapa yang ridha dengan kemungkaran tersebut dan mengikuti kemungkaran tersebut dan dia ikut mengamalkan kemungkaran tersebut. Itulah yang diancam dengan kemunafikan. Itulah yang diancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini keterangan Imam An-Nawawi. Imam Al-Munawi. Berikut keterangan Imam An-Nawawi. Kata beliau, yaqul Imam Al-Munawi, wa fihi dalilun ala anna man ajiza an izalatil munkar la ya'tham bi mujarradi sukut, bal innama ya'tham bir ridha bihi aw bi alla yakrahahu bi qalbihi aw bil mutaba'ati alayhi. Yang pertama tadi ada dalam kitab Faidul Qadir milik Imam Al-Munawi jilid 4 halaman 99. Berikut tentunya Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim jilid 12 halaman 243. Kata Imam An-Nawawi mengomentari sabda Nabi Muhammad, dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya barang siapa yang tidak mampu mengingkari kemungkaran, dia tidak berdosa karena dia diam. Tidak mampu mengingkari kemungkaran itu tidak berdosa karena dia diam. Kenapa? Karena memang enggak mampu. Yang berdosa itu adalah yang ridho. Biar sudah, biar ya. Ini bisa duit kawannya menyerang orang tali teranjang, biar jangan. Kamu kan undang jualok, nang diundang itu nang dosa. Nah ini ridho namanya. Tidak ada pengingkaran dalam hati. Akan tetapi kata Imam An-Nawawi, bal innama ya'tham birridha bihi. Yang berdosa itu adalah yang meridhoi kemungkaran tersebut. Aw bi an la yaqra'u bi qalbi, atau dia tidak benci, bahkan dengan hatinya pun dia tidak benci. Biar Jepang kita urus diri kita sendiri, biar jenya kayak itu. Nah, ini orang yang kemudian tidak mengingkari dengan hatinya. Aw bil mutaba'ati ali, lebih parah lagi, bahkan dia ikut. Iya kah? Beneramil aja. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Berikut keterangan yakni pengarang. Dan ini kita akan tutup dengan perkataan beliau ini. Nastakhriju min dzalik. Kita bisa ambil faedah dari dua perkataan imam yang menerangkan sabda Nabi Muhammad ini, annahu labudda minal inkari ala ashabin nufuz, bahwasanya kita harus mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh ashabun nufuz, para pemegang wenang, pemerintah. Enggak boleh diam. Walakin bi uslubin yakhtalifu ma'a man dunahum, akan tetapi dengan cara, dengan metode yang berbeda ketika kita mengingkari teman-teman kita. Ini apa? Pemimpin nih, ini apa? Pemerintah nih, ini siapa? Aparat nih, harus beda caranya, jangan disamakan. Wadzalika lima yatarattabu fil ghalibi 'alal inkari 'alaihim min al mafasid allati tadurru ad-da'wah wad-du'a. Yang demikian itu kenapa? Kenapa kita harus punya metode yang berbeda ketika menasehati pemimpin? Mungkin dengan tulisan. Bukan kemudian dengan menjelek-jelekannya di mimbar. Turun mimbar, Anda kalau dari zaman Soeharto turun mimbar, hilang Anda dari peredaran. Akun Anda pun hilang. Zaman dulu begitu. Macam-macam pemerintah, hilang orangnya. Yang seumuran dulu pasti tahu itu. Macam-macam di zaman Pak Harto dulu, hilang orangnya. Dari peredaran. Tidak ditemukan. Bagaikan, ya pokoknya hilang aja. Sampai baunya pun gak kecium. Sampai gak seperti kentut pun gak ada. Hilang. Dari peredaran. Setelah salah ngomong sama perintah. Jamaah sekalian rahimakumullah, bukan seperti itu caranya. Kenapa? Kenapa ini dilakukan? Harus memiliki metode yang berbeda. Karena terkadang kalau kita mengingkari frontal, kita permalukan mereka di depan umum. Permalukan mereka di media massa. Ya tarattab 'alaihi al-inkar 'alaihim min al-mafasid. Kita bisa jadi mendapatkan banyak keburukan setelah itu yang berimbas kepada allati tadurru ad-da'wah wad-du'a. Berimbas kepada dakwah dan para dai-nya. Karena satu orang salah cara, dipukul rata sama pemerintah, sebertaan nang kayak inilah, jebret. Sebertahan yang sepaham lawan inilah, jebret. Kenapa? Karena satu orang salah dalam metode. Timbul kemungkaran yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, berimbas buruk pada dakwah itu sendiri dan para jahat. Jadi hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Fatasabba i'aqatul amali an takwinil qa'idati salbah min khilal al-jumhur. Ya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan poin ke-11. Golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Mampu kita nasihati? Silahkan. Tidak mampu? Ingkari. Itu yang bisa kita lakukan. Banyak yang kemudian, yakni tidak sesuai dengan syariat Islam. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Ingin bahagia dunia akhirat, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Tidak mampu kemudian komunitas yang banyak, jamaah yang banyak, individu atau kemungkinan komunitas yang kecil. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Tidak ada kemudian yang dinamakan syariat Islam sudah usang. Syariat yang kemudian sudah tidak cocok dengan zaman, tidak. Zaman yang harus tunduk sama agama. Zaman yang harus tunduk dengan syariat. Kenapa? Karena Allah ketika menentukan syariatnya itu untuk sampai hari kiamat. Cocok untuk sampai hari kiamat. Kapanpun cocok. Karena yang membuatnya, yang tahu dengan kemaslahatan semua kita. Allah tahu apa yang baik untuk kita, Allah tahu apa yang buruk yakni dari kita. Wallahu a'lam bissawab. Sungguh sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Baik secara pribadi, nah ini harus dilakukan. Anda ingin merongrong orang lebih luas, Anda sendiri belum tegakkan hukum itu pada diri Anda, percuma. Belum kan pernah sampaikan ke pian kepada seorang yang selalu kemudian menyerukan untuk ditegakkannya khilafah Islamiyah, Anda tanya, antum kalau salat lima waktu di mana? Di rumah. Enggak usah ngomong besar. Nanti enggak usah ngomong besar, ngomongin khilafah, ngomongin negara. Kamu salat masih di rumah. Gimana akan kuat Islam ini? Kenapa? Ente cowok di rumah. Masjidnya kosong. Kasihan marbotnya. Dia adzan, dia qomat, dia imam, enggak ada makmum. Makanya habis adzan, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, sudah langsung habis selesai qomat langsung dia enggak ada makmumnya juga. Wallahu a'lam bissawab. Baik secara pribadi, kelompok maupun pemerintahan. Ingin sukses, yuk kembalikan kepada syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Ulun pernah juga sampaikan kontradiksi pada pian. Perbandingan yang mudah ya. Ulun pernah saksikan langsung untuk di Saudi Arabia 4 tahun. Ulun pernah di Kuwait 3 pekan. Apa yang mereka lakukan ketika azan? Sebelum azan semua tokonya tutup, semua aktivitas berhenti. Semua aktivitas berhenti. Bahkan kalau di musim panas itu kerja cuma sampai siang. Kemudian istirahat, habis maghrib sampai isya baru kerja lagi. Kenapa? Panas luar biasa. Tapi intinya tetap bahwasanya ketika adzan berkumandang semuanya stop. Kembali kepada masjid-masjid. Akhirnya semua masjidnya ramai. Kalau istilah bahasa kita tuh musolanya pun ramai. Kenapa? Ya semuanya sholat. Semuanya keluar dari rumahnya, dari flatnya, dari apartemennya. Semuanya ke masjid. Mereka cuma punya minyak. Kita punya semua. Hasil bumi kita ada. Hasil laut kita ada. Di lautnya maksudnya, ya ikannya, semua hasil lautnya, plus juga minyak. Semua kita punya. Mereka itu ya. Kalau misalnya ke Indonesia, sebelum turun saja mereka sudah, aduh ini surga dunia. Karena ngelihat ijo. Ini surga, ini. Kalian tinggal di surga. Orang-orang Saudi ngomong begitu, kalian tinggal di surga. Dibawahi pulang ke tempat-tempat yang indah, tambahnya mereka mabok. Aduh indahnya. Kita gak pernah bersyukur, karena mereka gersang. Tapi mereka makmur. Empat hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Listrik, air, pendidikan, kesehatan, semua gratis. Ayo, ya. Semua gratis, empat hal paling penting ini. Empat hal ini yang bikin pusing kepala keluarga. Harus bayar banyu, bayar listrik, bayar anak sekolah, bini pulang garing. Aduh, bini satu garing, bini dua garing. Di sana gratis. Sudah, jangan banyak-banyak nih. Udah kelewatan. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat salat dan khilaf ulama. Ustadz, mengenai pembahasan ini, bagaimana dengan terlanjur menandatangani perjanjian denda pembayaran PDAM? Aduh, Anda terzolimi. No problem. Anda terzolimi. Kalau dalam kasus-kasus seperti ini, Anda yani yang dizolimi. Tetap harus diingatkan ya. Insya Allah nanti saya ingatkan. Saya punya pengajian tiap bulan di PDAM. Kalau bisa dihilangkan ya. Karena yang namanya denda itu sebuah kezaliman. Ketika kezaliman kemudian dibiarkan, tentunya yang mereka ambil sebuah keharaman. Sebuah keharaman. Uang yang mereka tarik adalah haram. Andanya korban. Anda menyetujui bukan karena setuju dengan peraturan yang zalim. Kenapa? Inilah pemerintah. Bahkan nanti disebutkan, kalau enggak pertengahan atau bahkan mungkin awal 2019, semua kita wajib BPJS. Kalau sudah wajib, bagaimana? Apalagi misalnya ketika tidak punya, mempersulit kehidupan kita. Lakukan dengan pertimbangan semuanya dalam keadaan atau kondisi terpaksa. Saya dulu, waktu itu digulirkan. Ulun kerasa itu tahun 2012 sampai 2015, ulun harus ngurus BPJS, ulun harus ngurus apa namanya dulu sebelum BPJS, yang sostek. Ulun harus ngurus itu, kenapa? Untuk karyawan. Bagaimana dong kalau enggak nanti ada kemadorotan untuk CV, untuk toko ulun juga. Pajak juga kita bayar dalam keadaan tentunya ya ini terpaksa. Mun kada bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Amun zakat mengeluarkan ikhlas benar pang. Amun pajak aduh baratnya. Sudah ya? Hah? Oh ya. Berarti ya ini PR dulu ya. Wah, ini kertasnya doang besar. Saya jawab singkat-singkat ya. Kasihan. Oh, ini juga. Bagaimana hukum bersalaman dengan mencium tangan orang yang kita salami? Misalnya orang tua, keluarga, guru, dan dosen. Boleh. Untuk penghormatan. Tapi jangan terlalu nunduk. Seperti menghamba. Enggak boleh. Boleh. Penghormatan boleh. Tentang mentaati pemimpin, bagaimana menanggapi teman yang mengatakan bahwa pemerintah kita ini tauhud? Nah, yang saya bahas dari tadi, teman-teman antum ini. Tauhud, kafir. Sehingga tidak perlu diikuti atau ditaati semua hukumnya. Nah, teman antum ini yang ngomong begini, suruh keluar dari Indonesia. Gampang jawabannya. Ente gak suka keluar dari sini. Sesuai dengan, iya jawaban simpel karena pendek ya. Tapi menyakitkan ya. Sesuai dengan pemahaman salafus salih, bagaimana kita menyikapi pertanyaan salah seorang, pernyataan seorang, dia menyebutkan nama ini, bahwa dia mengajak para ulama untuk terjun berpolitik dan meraih kekuasaan karena kekuasaan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Allah alam bisa. Permainan politik saja. Imbah terjun ulamanya, habis wibawanya, sibuk dengan politiknya, kada pengajian lagi, hilang semua agamanya. Hilang keulamaan, hilang wibawanya. Sudahlah. Yang faham agama, urus masyarakat dengan kebisaan yang Anda bisa. Dengan ilmu agama yang Anda miliki. Biarkan orang-orang itu kemudian yang berkecimpung. Jangan ulun punya kakak semuanya berpartai. Dan mereka yang mengatakan bahwasanya masuk putih minimal keluar abu-abu. Mereka yang ngomong. Bahkan dari awal semuanya niatnya dakwah. Tapi gak bisa. Kenapa? Isinya semuanya buruk. Kebaikan yang sedikit lambat laun akan kalah dengan yang buruk. Makanya minimal keluar abu-abu. Kalau yang hitam banyak. Allah alam bisa. Gak usah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan dan bermanfaat. Salam dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan mendatang insyaallah kita akan habiskan poin ke-12 dan itu berkaitan dengan jihad. Mudah-mudahan pian bisa mengikutinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.